Bimbingan Islam, Sahabat Belajar Islam. Hidayah milik Allah SWT, maka ini akan melahirkan sifat bersyukur dengan semua nikmat Allah. Tak bangga, tak merasa ujub, tak ria. Kemudian dia melihat dirinya banyak kekurangan. Subhanallah. Musyahadat yang kedua tadi, musyahadat wa'aibin nafsi, melihat banyaknya kekurangan jiwa ini melahirkan sifat yang namanya adalah dhullun tamun, penghinaan yang sempurna terhadap dirinya di hadapan kebesaran Allah. Maka hakikat penghambaan yang tertinggi adalah kecintaan yang besar sempurna kepada Allah diiringi dengan kehinaan dirinya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hubbun kamil dhullun tam. Hina dirinya di hadapan Allah, dia merasa hina. Semakin kau hinakan dirimu kepada Allah di hadapan Allah, semakin kau tinggi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kau sombongkan dirimu di hadapan Allah, semakin kau diletakkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Rasulullah, haqqun 'ala Allah martafa syai'un illa wada'ahu. Pernah kuda Nabi itu dipuji-puji sahabat. Kalau berjalan menang terus. Suatu ketika kuda Nabi kalah. Kata sahabat, kalah ya Rasulullah. Itulah namanya makhluk dunia. Haqqun 'ala Allah. Wajib bagi Allah segala sesuatu yang telah meninggi Allah letakkan ke bawah. Dulu petinju paling kuat siapa? Banyaklah. Muhammad Ali, Mike Tyson. Akhirnya apa? Supaya jangan ada yang tinggi selama-lamanya kecuali Allah Jalla fi'ula. Pejabat yang paling tinggi, apakah selama-lamanya? Besok, lusa, atau depan, 5 tahun akan datang di bawah. Subhanallah. Jadi ikhwati fillah, milikah Allah SWT, inilah dua perkara yang akan dapat menyempurnakan penghambaan makhluk kepada Tuhannya. Kemudian ikhwati fillah, jika seorang hamba memiliki dua hal ini, jadilah dia hamba Allah yang utuh, yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari musuhnya. Siapa musuh kita? Syaitan. Ya. Kata Allah, "Alaisallahu bikafin 'abda?" Bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Bukankah Allah yang akan bertanggung jawab kepada hambanya, memelihara hambanya, menjaga hambanya?